Mitra bisnis berpatokan pada kondisi harga minyak dunia yang mendekati level $100 Amerika per barrel, pakar perminyakan Qurtubi mengungkapkan wacana yang menyarankan pemerintah agar segera kembali pada pola pengelolaan kekayaan migas sesuai pasal 33 Undang-Undang Dasar. Qurtubi menambahkan, Undang-Undang Migas yang ada sekarang adalah pesanan IMF serta melanggar konstitusi. Seperti apa pandangan Quick Yanggi atas pernyataan ini? Segera kita temui Quick Yanggi. Pak Quick, Pak Qurtubi menyatakan Undang-Undang Migas terbukti merugikan negara. Apa pandangan Bapak? Betul, bukan merugikan negara, merugikan rakyat banyak. Kalau negaranya tidak dirugikan, karena dapat uang banyak kok, kelebihan uang banyak. Pemerintah ya, kalau negara pemerintah ya. Baik Pak Quick, selain itu Pak Qurtubi juga mengindikasikan bahwa Undang-Undang Migas juga mengganggu produksi migas nasional melalui Pertamina. Apa pendapat Bapak tentang hal ini? Nah, itu saya tidak tahu. Apa yang dia maksud saya tidak tahu itu. Saya tidak tahu. Lantas, apa benar Undang-Undang Migas memang murni titipan IMF, Pak? Saya tidak punya bukti, tapi logikanya begitu. Bukan IMF, titipan dari korporat besar. Tapi korporat besar punya pengaruh terhadap IMF, yang disuruh cuap-cuap, yang disuruh neken-neken IMF, Bank Dunia, segala. Itu saya percaya, yakin, tetapi tidak punya bukti. Nah, keyakinan itu didasarkan atas logika saja. Ya, logikanya adalah harga BBM ditentukan oleh harga minyak mentah yang ditentukan oleh NYMEX, gitu kan. Mungkin itu tidak ada harganya, nggak perlu keluar uang, minyak milik bangsa Indonesia kok dibegitukan. Terus, sudah itu tipuan kedua mengatakan subsidi sama dengan uang tunai yang dikeluarkan. Bagaimana uang tunainya kelebihan? Nah, uangnya kan mestinya melimpah Departemen Keuangan. Nah, apa maksudnya? Kalau tidak supaya orang-orang asing, perusahaan minyak asing bisa cari uang di sini, bisa cari, iya, dari itu. Jadi, ya itulah, Indonesia dipaksa untuk membayar minyak sama dengan orang luar negeri. Padahal itu minyaknya sendiri. Gitu. Nggak apa-apa, asal mereka biasa saja. Nah, kalau terbiasa akan membeli minyak di Shell, di Chevron, nah, Shell-nya untung. Jadi Bapak melihat proyek laba korporat asing yang ada di balik semua ini ya Pak Quick? Ya memang. Sebetulnya ini di koran internet kan sangat jelas saya tulis. Artikel khusus. Saya itu kan nulis artikel di koran internet banyak sekali dan yang sudah tua-tua kan disimpan. Dia. Kalau ada artikel saya di bawahnya kan ada 1, 2, 3, 4, 5 kayak Google gitu. Itu yang tua-tua kalau diklik keluar 1, 2, 3 gitu yang di bawah. Demikian Quick Yanggi. Saya Benny Rahmadi.